Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita melanjutkan perjalanan dakwatut tauhid pasca keruntuhan ad-daulah as-su'udiyah al-ula yang terjadi pada tahun 1233 Hijriah. Telah kita singgung pada pertemuan yang lalu bahwa setelah dihancurkannya ad-Dir'iyah oleh kekuatan pasukan Mesir pimpinan Ibrahim Muhammad Ali Basha, dan setelah seluruh pimpinan baik dari kalangan Ahlus Su'ud maupun Ahlus Syaikh benar-benar dihancurkan, imma dibunuh atau dikirim ke Mesir, dan seluruh bangunan yang ada di Dir'iyah juga dihancurkan oleh pasukan Mesir ini. Dan tidak lama setelah itu para pimpinan atau salah seorang pimpinan Bani Khalid di Ahsa juga berhasil kembali atau berhasil mengembalikan kekuatan Banu Khalid di Ahsa, dan kembali dia memimpin negeri tersebut yaitu Majid bin Urayir. Adapun di Dir'iyah sendiri, setelah negeri ini dihancurkan dan ditinggalkan oleh pasukan Mesir, di mana Ibrahim Muhammad Ali Basha setelah merasa yakin bahwa seluruh yang berpotensi mengembalikan kekuatan dakwatu tauhid telah berhasil dihancurkan, dimusnahkan, setelah dia yakin dengan itu semua, maka dia pun kembali ke Mesir. Maka dia kembali ke Mesir. Sementara di Dir'iyah tampillah seorang yang bernama Muhammad bin Mushari bin Muammar. Dia bersama pamannya Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud di antara para punggawa atau para keluarga bangsawan, keluarga Ahlus Saud yang berhasil selamat atau berhasil meninggalkan Dir'iyah tatkala Dir'iyah dihancurkan. Kita kaitkan Muhammad bin Mushari bin Muammar dengan khalnya, yaitu siapa? Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Muhammad bin Mushari secara nasab, silsilah nasab, dia dari keturunan Bani Muammar, penguasa wilayah Al-Uyainah. Namun dia sebagai menantu, ya kita sebutkan khal, karena ada hubungan kekerabatan yang dia sebagai menantu dari keluarga Ahlus Su'ud. Menyaksikan hancurnya Dir'iyah ini dan hilangnya mayoritas kekuatan Ahlus Su'ud, maka Muhammad bin Mushari bin Muammar memanfaatkan kondisi yang ada. Segera dia datang ke Dir'iyah dan dia mengajak kekuatan yang ada untuk mengembalikan kekuatan atau kerajaan Ahlus Su'ud. Dan dia merasa bahwa dialah orang yang paling berhak, meskipun dia sebagai menantu, namun karena tidak ada lagi kekuatan figur dari Ahlus Su'ud yang bisa menggalang kekuatan, maka dia merasa dialah yang berhak. Maka dia merasa dialah yang berhak. Di samping dia sendiri memang memiliki al-amwal wal-aslihah, ya, biaya, dana yang besar dan persenjataan yang kuat. Berhasillah dia, Muhammad bin Musyari bin Muammar ini, pada tahun 1234 Hijriah dia datang ke Diriyah dan berhasil merebut simpati banyak dari kalangan penduduk Najd. Maka tampillah dia dan mengajak penduduk diri, sisa-sisa dari penduduk Diriyah dan wilayah-wilayah yang dulunya berada di kekuasaan, di bawah kekuasaan Diriyah, dia ajak semuanya untuk berbaiat. Maka dibaiatlah pada tahun 1234 Hijriah. Di antara negeri yang menyatakan walaknya adalah negeri Manfuhah. Negeri Manfuhah, salah satu wilayah besar di dekat Riyadh. Salah satu wilayah di Najd yang cukup besar di dekat dengan Riyadh. Namun sebagian dari penduduk Najd yang netabene memang mereka sebagai musuh-musuh tauhid segera menghubungi Bani Khalid. Ya, segera menghubungi Bani Khalid untuk menghadang atau menghentikan perkembangan yang ada di Diriyah. Karena mereka khawatir jika ini dibiarkan maka Mesir akan kembali bertindak. Ya. Berhasil mereka melobi kekuatan Bani Khalid dan berangkatlah Majid bin Urair bersama pasukannya bergerak ke arah Najd. Beberapa wilayah menyatakan bergabung dengan kekuatan Bani Khalid, di antaranya wilayah Arif, Al-Kharaj, Riyadh dan Huraimla. Menyadari bahaya yang sangat besar ini, maka Muhammad bin Musyari bin Muammar segera melakukan upaya-upaya negosiasi kepada pimpinan Bani Khalid, pimpinan Ahsa Majid bin Urair. Maka dia pun tatkala pasukan ini singgah di daerah Arif tersebut, maka dikirimlah oleh Muhammad bin Musyari bin Muammar sekian banyak hadiah. Dan dia sampaikan bahwa kami tabi' li Sultan Al-Utsmaniyah. Ternyata cara ini cukup jitu, ya, dan membuat percaya pihak Bani Khalid Majid bin Urair. Maka dia pun kembali, karena dia sekarang diberitahu bahwa kekuatan Diriyah yang sedang bangkit ini ternyata mengikuti Sultan Al-Utsmaniyah. Maka kembali. Dengan cara ini lolos, selamatlah, ya, Muhammad bin Musyari bin Muammar, kekuatan yang masih kecil baru muncul, berhasil selamat dari bahaya besar. Maka perkembangan, ya, penggalangan kekuatan bisa dilanjutkan kembali, bisa dilanjutkan kembali. Dan ini perkembangan di Diriyah ini menarik, ya, perhatian Ahlu Su'ud yang sempat lari tadi, yang mereka terpecah-pecah. Maka berhasil mengajak kembali, membuat mereka mau kembali ke Diriyah. Di antaranya Al-Imam Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Su'ud. Ini yang nantinya akan menegakkan bendera Daulah As-Su'udiyah yang kedua. Siapa? Al-Imam Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Su'ud. Garis keturunan Muhammad bin Su'ud, namun bukan dari Abdul Aziz, namun saudaranya, yaitu Abdullah. Dan pada dua pertemuan yang lalu kita sudah terangkan bagaimana figur dan sosok kepemimpinan hadzal imam Turki bin Abdullah. Nah, bagaimana sifat-sifat dia dan bagaimana al-hazm wal-azm ya, yang ada padanya. Sudah kita jelaskan pada dua pertemuan yang lalu. Maka Turki bin Abdullah bersama saudaranya, yaitu yang bernama Zaid bin Abdullah, mau kembali ke Diriyah. Dan dia membantu, mendukung Ibnu Muammar, Muhammad bin Mishari bin Muammar. Maka semakinlah kekuatan ini terus meningkat. Hari demi hari terus bertambah kekuatannya. Sampai-sampai wilayah Ar-Hulaimla, wilayah Hulaimla yang berada di dekat Uyainah juga mau bergabung dengan Diriyah kembali. Demikian pula disusul oleh beberapa wilayah yang lainnya. Namun kekuatan Muhammad bin Mishari bin Muammar ini rupanya tidak berlangsung lama. Karena ternyata salah seorang dari Ahlu Su'ud yang dikirim ke Mesir, ya, kita sudah sebutkan jumlah mereka yang sangat besar, dikirim ramai-ramai ke Mesir oleh Ibrahim. Di antara mereka ada Mushari bin Su'ud. Mushari bin Su'ud, saudara daripada Al-Imam Abdullah bin Su'ud. Al-Imam Abdullah, masih ingat Abdullah bin Su'ud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud. Siapa ini? Penguasa terakhir Ad-Daulah As-Su'udiyah Al-Ula, yang akhirnya beliau di eksekusi mati dengan cara disalib di Istanbul. Nah, ini saudaranya, Mushari bin Su'ud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud, saudara Al-Imam Abdullah. Ternyata beliau termasuk termasuk rombongan yang dikirim ke Mesir. Namun beliau berhasil meloloskan diri, yaitu ketika dalam jalur perjalanan dari Al-Madinah Al-Munawwarah ke Yanbu. Di jalur itulah beliau berhasil lolos. Beliau berhasil lolos. Dan dalam pelariannya singgah beliau di wilayah Al-Washam. Di wilayah Al-Washam, kita masih ingat nama-nama kota-kota ini, yang di situ di antara nama kota-kota yang terjadi peristiwa-peristiwa penting. Dan Al-Washam termasuk wilayah besar dan berpengaruh. Ya, di situlah beberapa al-awan ya dari manatik An-Najdiyah yang berbeda-beda berhasil menyatakan simpatiknya kepada Al-Imam Mushari bin Su'ud dan bergabung mendukung beliau. Maka kembalilah beliau ke Diriyah dan masuk ke Diriyah. Nah, dari sisi silsilah nasab, tentu saja Mushari bin Su'ud lebih berhak untuk mewarisi tahta, karena beliau jelas dari garis nasab anak. Sementara Muhammad bin Mishari bin Muammar hanya sekedar menantu. Maka tidak bisa tidak, ya, Muhammad bin Mishari bin Muammar harus tanazul. Harus tanazul, karena beliau yang berhak, Mushari bin Su'ud. Maka akhirnya kekuasaan diserahkan kepada Mushari, walaupun ternyata pada diri Ibnu Muammar menyimpan sesuatu, masih ada ganjalan. Ya, dia merasa harus segera suatu saat nanti mengembalikan apa yang telah dia raih sebelumnya. Kemudian dibaiatlah Mushari bin Su'ud sebagai pimpinan yang sah. Ya, sebagai pimpinan yang sah. Dan dengan dibaiatnya Musyari bin Su'ud, keluarga Ahlu Su'ud yang terpencar-pencar, yang mereka lolos atau lari tatkala dihancurkannya Diriyya, tidak termasuk yang dikirim ke Mesir, itu semakin banyak kembali. Semakin banyak yang kembali. Di antaranya paman beliau sendiri, paman Musyari bin Su'ud, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud. Nah, saudara Su'ud. Saudaranya Su'ud. Demikian pula berdatangan para utusan dari Sudair, dari Washam dan yang lainnya menyatakan wala terhadap pimpinan Diriyah yang baru dari kalangan Ahlu Su'ud ini. Termasuk Turki bin Abdullah yang tadi, Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Su'ud pun mendukung Musyari bin Su'ud. Wa ayyadahu ghayat at-ta'yid, dan benar-benar mendukungnya. Nah, bagaimana tidak, karena memang beliau melihat, beliau pun tahu bahwa Musyari haqqun nas, yang paling berhak, lebih pantas ya daripada Muhammad bin Musyari bin Muammar. Dan terus Musyari bin Su'ud bersama dengan para bangsawan dari kalangan Ahlu Su'ud yang mendukung beliau dan bala tentaranya terus meluaskan wilayahnya. Karena memang beliau bergerak untuk segera mengembalikan kekuatan Ad-Daulah As-Su'udiyah Al-Ula. Namun ini pun tidak berlangsung lama. Ya, keberhasilan ini yang diwujudkan oleh Musyari bin Su'ud tidak berlangsung lama, karena setelah itu harus mengalami kemunduran-kemunduran. Kenapa? Salah satunya batu sandungan itu datang dari Muhammad bin Musyari bin Muammar dan putranya. Sandungan pertama yang harus beliau hadapi, dan ternyata cukup berat. Ya. Karena memang ambisi itu masih tersimpan, ambisi untuk naik tahta. Maka dia pada suatu hari minta izin untuk keluar meninggalkan Diriyah ke sebuah daerah, menuju sebuah daerah yang bernama Sadus, dengan alasan dia ingin menziarahi beberapa karib kerabat yang karib kerabatnya yang ada di daerah Sadus. Ketika sampai di sana, dia mengirim laporan ke Diriyah menyatakan bahwa dirinya sakit sehingga tidak bisa segera kembali. Namun ternyata dia bergerak. Hakikatul amr tidak demikian. Dia menggalang kekuatan pasukan. Di antara yang berhasil dia gait adalah Faisal Ad-Duwaish. Faisal Ad-Duwaish yang dia pimpinan kabilah Matir atau Mutair. Dan dikirimlah segala kekuatan yang ada, ya, digalang oleh Muhammad bin Musyari bin Muammar ini bersama Faisal Ad-Duwaish. Setelah dia merasa kuat, maka dia bersama bala tentaranya datang ke Diriyah. Sementara Diriyah baru tumbuh, ya, maka kekuatan ini melakukan perlawanan kepada Musyari bin Su'ud dan berhasil menangkap Musyari. Ditangkaplah Musyari bin Su'ud dan dikirim ke Sadus. Dikirim ke Sadus. Kemudian kekuatan pemberontak ini, setelah dia berhasil menguasai Diriyah, berangkat menuju Riyadh. Berangkat menuju Riyadh. Dan di Riyadh ada Turki. Ada Turki bin Abdullah. Terpaksa Turki pun meninggalkan Riyadh. Ya, terpaksa Turki meninggalkan Riyadh ketika dia mendengar bahwa Muhammad bin Muammar dan bala tentaranya bersama putranya, ya, putra Muhammad bin Musyari bin Muammar ini datang ke Riyadh begitu dekat maka Turki segera meninggalkan Riyadh untuk menghindari apa? Bentrok perang saudara yang berkepanjangan. Perkembangan-perkembangan di Didi'iyah ini sampailah beritanya kepada Muhammad Ali Basha di Mesir. Ya, terus pantau karena memang dia terus memantau perkembangan yang ada. Maka dikirim sepasukan lagi oleh Muhammad Ali Basha ke Diriyah dengan pimpinan Abu Sy'agha. Pimpinan Abu Sy'agha. Dikirim. Dan ini didengar oleh Ibnu Muammar. Didengar oleh Ibnu Muammar, maka segera dia menggunakan cara yang dia pakai ketika apa? Meyakinkan pimpinan Bani Khalid. Kirim surat kepada pimpinan Mesir ini, dia sampaikan bahwa segala pergerakan di Diriyah ini adalah tabi' li As-Sultan Al-Utsmaniyah. Maka karena seperti itu, pimpinan Mesir yang baru ini percaya kepada Ibnu Muammar dan dia tidak masuk ke Diriyah. Sementara itu Al-Imam Turki bin Abdullah tidak berpangku tangan karena dia melihat ternyata Ibnu Muammar telah berkhianat, mengkhianati Musyari bin Su'ud. Maka segera dia melakukan tindakan-tindakan dan dia harus segera mengembalikan pimpinan yang sah Musyari bin Su'ud yang sekarang ditahan oleh pasukan atau kekuatan Ibnu Muammar. Maka bergeraklah hadal Imam Turki bin Abdullah dari daerah yang bernama Al-Ha'ir. Di mana di Ha'ir ini beliau, setelah beliau meninggalkan Riyadh, beliau menuju ke daerah yang bernama Al-Ha'ir. Nah, di sini beliau galang kekuatan pasukan. Dari Ha'ir beliau bergerak ke daerah yang bernama Dorma. Dorma, daerah yang bernama Dorma. Dan di situ beliau banyak pendukungnya. Maka para muayyidu beliau, para pendukung beliau bergabung. Ya, dan segera dia melakukan serangan mendadak ke Diriyah. Serangan mendadak ini cukup berhasil. Dan berhasil menangkap Ibnu Muammar. Kemudian kekuatan pasukan ini bergerak pula ke Riyadh dan berhasil pula menangkap pimpinannya, pimpinan Riyadh, putra daripada Muhammad bin Musyari. Maka dua pimpinan ini, Muhammad bin Musyari bin Muammar dan putranya, diancam oleh Turki bin Abdullah untuk segera mengembalikan Musyari bin Su'ud yang sedang mereka tahan. Di mana posisi Musyari bin Su'ud? Di Sadus. Di Sadus, pimpinan Mesir yang dipimpin oleh, pimpinan Mesir yang dikirim oleh Muhammad Ali Basha berkedudukan di Sadus. Ya, berkedudukan di Sadus. Maka diancam oleh atau Turki bin Abdullah mengancam Ibnu Muammar dan putranya untuk segera melepaskan Musyari. Kalau tidak, maka dia akan bertindak kepada mereka berdua. Nah, pasukan atau atsba, para pengikut Ibnu Muammar yang ada di Sadus tidak berani, tidak berani untuk segera menyerahkan Mushari bin Su'ud kepada Al-Imam Turki. Mereka lebih takut kepada pimpinan Mesir, Abush Agha. Akhirnya Mushari tidak diserahkan kepada Turki, diserahkan kepada Abush Agha. Diserahkan oleh kepada Abush Agha. Dan dari sana dia dipindah, dari Sadus dipindah ke Unaiza. Dan di Unaiza itulah beliau terpaksa wafat. Mushari bin Su'ud wafat di Unaiza di dalam penjara. Maka mengetahui hal itu, Turki bin Abdullah segera melaksanakan ancamannya kepada Ibnu Muammar dan putranya. Wallahu a'lam ancaman itu apa, tidak disebutkan dalam sejarah. Ala kulli hal, diwujudkan ancaman tadi, imma dibunuh atau yang lainnya. Kemudian Turki bin Abdullah memindahkan konsentrasi atau aktivitas kekuatan pasukannya dari Diriyah ke Riyadh. Dari Diriyah ke Riyadh. Karena memang Riyadh wilayahnya lebih luas dan benteng kota tersebut lebih kokoh dibandingkan benteng yang ada di Diriyah. Maka segala aktivitas kekuatannya dipindah sejak saat itu oleh Al-Imam Turki dari Diriyah ke kota Riyadh. Namun kekuatan dari Ibnu Muammar tidak membiarkan hal ini begitu saja. Maka tampillah Faisal Ad-Duwais, masih ingat Faisal Ad-Duwais, pimpinan Bani, siapa tadi? Qabilah Bani Mutair, yang berhasil diajak bergabung oleh Ibnu Muammar membelanya. Tampillah Faisal Ad-Duwais bersama para pengikutnya mengepung kota Riyadh. Mengepung kota Riyadh yang dia didukung oleh kekuatan pasukan dari Unaiza. Namun Al-Imam Turki bin Abdullah berhasil menghadapi kepungan tersebut dan membuyarkannya, sehingga memaksa mereka untuk menarik pasukan yang mengepung Riyadh tadi mundur ke wilayah Al-Washam. Ini teranggap sebagai keberhasilan Al-Imam Turki untuk melakukan konsolidasi kekuatan pasukannya dan menyingkirkan kekuatan pasukan pendukung yang dipimpin oleh Ibnu Muammar. Maka kekuatan Mesir kembali bergerak. Muhammad Ali Basha segera mengirim bala bantuan, karena rupanya kekuatan Saudiyah yang terus bergerak ini tidak bisa dibiarkan dan akan berbahaya. Maka dikirimlah pasukan dengan pimpinan Husain Bik ke arah Najd. Tatkala pasukan baru yang dipimpin atau dikirim oleh Muhammad Ali ini sampai di Qasim, maka Abush Agha bergabung dengan kekuatan baru ini. Kemudian perjalanan dilanjutkan oleh Husain Baik menuju wilayah Al-Washam. Dan di situ bertemu dengan kekuatan pasukan siapa? Faisal Ad-Duwais. Maka kekuatan semakin besar. Kembali mereka mengepung Riyadh. Kembali mereka mengepung Riyadh yang di situ Turki bin Abdullah bersama pasukannya berada. Ternyata kepungan kedua ini cukup kuat, sehingga kekuatan Al-Imam Turki semakin terdesak. Namun ketika pasukan atau blokade atau kembungan dari pasukan Mesir ini semakin kuat, di sela-sela itu Al-Imam Turki berhasil menyelinap keluar. Al-Imam Turki di suatu malam berhasil menyelinap keluar, meninggalkan Riyadh, dan beliau menuju ke wilayah selatan dari Najd. Yang di wilayah selatan ini basis kekuatan pendukung-pendukung beliau. Nah, sehingga wilayah Riyadh dikepung, yang dikepung itu sudah kosong dari siapa? Dari Al-Imam Turki. Maka sisa pasukan yang ada meminta al-aman, meminta damai kepada pasukan Mesir dan menyerah. Dipenuhilah ya perdamaian yang ada, namun pasukan Mesir bukan pasukan yang bisa menjaga amanah, bisa menjaga perdamaian, perjanjian damai. Tidak lama setelah itu mereka mengkhianati perjanjian itu dan terbunuhlah sejumlah besar dari pasukan As-Su'udiyah yang baru. Sehingga pasukan Mesir pimpinan Hussein Beg kembali menguasai Riyadh. Dan di saat itulah irtaqaba jara'im syani'ah, kembali pasukan Mesir pimpinan Hussein Beg ini melakukan kezaliman-kezaliman yang sangat keji. Dan ini semakin terus menurunkan simpatik penduduk Najd kepada pasukan Mesir. Ya, tatkala mereka harus menghalami, menyaksikan kezaliman-kezaliman, ya, bagaimana mereka ketika tatkala berupaya menjatuhkan Dir'iyah. Menunjuk Najd yang dimaksud bukan Dir'iyah, Najd yang lainnya yang pada waktu itu berhasil ditarik simpatiknya oleh pasukan Mesir untuk sama-sama mendukung mereka menghancurkan Dir'iyah. Namun di tengah perjalanan itu mereka melihat bagaimana kezaliman-kezaliman yang ada, termasuk kali ini. Ya, termasuk kali ini mereka kembali menyaksikan bagaimana kezaliman-kezalimannya. Di antaranya adalah mereka menipu penduduk Najd. Ya, ini di hal ini penduduk Dir'iyah. Dipersilahkan mereka untuk datang ke daerah wilayah yang bernama Sarmada. Ya, dipersilahkan untuk mengirim utusannya supaya apa? Apabila mereka datang, mereka akan diberikan izin untuk tinggal di wilayah manapun. Nah, Dir'iyah sangat ketakutan saat itu. Maka mereka ditawari, silakan kalian datang ke Sarmada, nanti akan kami beri izin untuk tinggal di wilayah manapun. Maka datanglah kurang lebih 230 orang ke wilayah Sarmada. Namun ternyata mereka di sana, tatkala tiba di sana, semuanya dibunuh oleh pasukan Mesir. Ya. Dan terus ini dilakukan oleh mereka, pembunuhan dan mengazab penduduk yang ada. Supaya apa? Tujuannya adalah benar-benar menanamkan ketakutan, sehingga menciptakan mental bahwa penduduk Dir'iyah sangat takut kepada Mesir dan tidak berani untuk tampil lagi atau tidak berani untuk bangkit kembali. Maka setelah pasukan ini merasa benar-benar Dir'iyah kembali mereka kuasai, bisa kembali mereka kendalikan, maka ditinggal. Kembali mereka pun kembali ke Mesir setelah menyisakan pasukan penguasa teritorial di yang berkedudukan di Riyadh, yang berkedudukan di Riyadh, di Riyadh, Manfuhah dan Sarmada, di tiga wilayah ini serta Unaizah, empat wilayah, supaya mengingatkan penduduk yang ada bahwa mereka diawasi oleh Mesir. Ya, yeah. Bahwa Muhammad Ali Basha terus memantau mereka. Tatkala pasukan atau Hussein Beg meninggalkan wilayah Riyadh, maka penduduk Najd yang tidak tahan atau benci sekali dengan kezaliman-kezaliman yang ada, ya, melakukan sejumlah perlawanan-perlawanan. Melakukan sejumlah perlawanan-perlawanan yang memaksa pasukan Mesir untuk mengutus pimpinan baru yang bernama Husain Abu Zahir. Husain Abu Zahir. Namun perlawanan terus dilakukan, ya, oleh penduduk Najd, sehingga pada tahun 1237 Hijriah pasukan ini membunuh kurang lebih 300 orang di wilayah dekat dengan daerah yang bernama Al-Ha'ir. Pada tahun 1237 Hijriah. Dan terus kezaliman-kezaliman ini dan menekan penduduk Najd itu terus dilakukan hingga pada tahun 1238 Hijriah. Sementara itu Al-Imam Turki bin Abdullah, setelah beliau meninggalkan Riyadh menuju wilayah-wilayah selatan, beliau terus menggalang kekuatan. Dan pada bulan Ramadan tahun 1238 Hijriah, beliau kembali melakukan perlawanan untuk bisa mengusir kekuatan pasukan Mesir dari wilayah tersebut. Maka bergerak beliau hingga sampai ke sebuah wilayah yang bernama Irqah. Wilayah Irqah ini dekat dengan Riyadh. Ya, dari situ beliau menggalang kekuatan Washam dan Sudair. Setelah terkumpul kekuatan ini setelah beliau didukung oleh Washam dan Sudair, maka beliau segera menghadapi pasukan Mesir yang berkedudukan di Riyadh dan Manfuhah. Ya, dan ini berlangsung setahun. Peperangan beliau melawan kekuatan pasukan Mesir yang ada di Riyadh dan Manfuhah berlangsung kurang lebih setahun. Nah, di tengah-tengah beliau melakukan perlawanan ini, perang terjadi ini, beliau tidak lupa menggalang kekuatan Najd, sisa-sisa wilayah yang pernah beliau atau yang pernah dikuasai oleh Daulah As-Saudiyatil Ula. Kenapa? Karena beliau melihat, ya, ini kejelian dan diantara keahlian militer dan strategi tempur yang beliau miliki. Beliau melihat bahwa Riyadh dan Manfuhah ini tinggal menunggu waktu. Ya, beliau sudah yakin di atas angin. Perang yang ada, beliau yakin akan pasti beliau menangkan, dan masalahnya tinggal masalah menunggu waktu. Ya, maka tatkala beliau terus melangsungkan perperangan melawan Riyadh dan Manfuhah ini, kekuatan-kekuatan Najd berhasil beliau galang. Ya, hingga pada tahun 1239 Hijriah beliau maju, kekuatan beliau maju ke Manfuhah dan memaksa pasukan Mesir yang ada untuk hengkang dari Manfuhah. Lalu setelah berhasil menguasai Manfuhah, beliau mengepung Riyadh. Beliau mengepung Riyadh dan akhirnya memaksa pimpinan Mesir, yaitu siapa? Husain Abu Zahir tadi, meminta damai. Ya, meminta damai dan disepakati. Ya, disambut oleh Turki bin Abdullah yang pada perkembangan berikutnya perjanjian damai itu dipersyaratkan bahwa Husain Abu Zahir harus meninggalkan Riyadh dan meninggalkan segala persenjataan yang ada di Riyadh. Maka berhasillah memaksa pasukan Mesir untuk hengkang dari Riyadh pada tahun 1239 Hijriah. Namun Al-Imam Turki tidak segera masuk ke Riyadh. Ya, tidak segera masuk ke Riyadh. Tidak segera menjalankan pemerintahan di Riyadh. Ya, karena beliau harus merasa benar-benar aman. Maka beliau perintahkan Musyari bin Nasir Alu Su'ud untuk masuk ke Riyadh terlebih dahulu. Ya, untuk masuk ke wilayah Riyadh terlebih dahulu. Sementara beliau berkedudukan di Washam. Ya, berkedudukan di Washam. Hingga akhirnya setelah beliau merasa semua kekuatan atau Riyadh benar-benar aman dan benar-benar beliau kendalikan, maka pada tahun 1240 Hijriah, ya, pada tahun 1240 Hijriah beliau masuk ke Riyadh dan dibaiat oleh para penduduk Riyadh. Nah, tahun inilah menandai berdirinya Ad-Daulah As-Saudiyah As-Saniyah. Daulah As-Saudiyah As-Saniyah pada tahun 1240 Hijriah. Setelah kemenangan itu didahului tahun berapa? 1239 Hijriah. Demikianlah selama kurang lebih 5 atau 6 tahun kekuatan Al-Su'ud yang dipimpin oleh Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Su'ud kembali berhasil menegakkan Ad-Daulah As-Saudiyah As-Saniyah. Baik, sampai di sini perjalanan kita insyaallah taala akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.